Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Bab yang terakhir tentang apa ini? Halaman berapa sekarang? 13 ya? Ayo. Yang nomor 4. Yang nomor 4 dari apa? Sifat-sifat al-hub billahi azza wa jal. Yang nomor 4, bagi seorang hamba yang dia mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbibu mahabbatas salihina lahu, menyebabkan orang-orang soleh itu sama mencintai dia. Ya. Jadi kalau kita mencintai sama si A atau si B karena Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang soleh itu sama mencintai kita nanti, tanpa harus kita ngasih atau kita meminta. Tanpa itu, mereka itu akan mencintai kita. Masya Allah, ya kan. Itulah. Jadi ikhwan barakallah, yang membuat cinta itu bukan duit atau yang lain, tapi Allah. Tapi dengan syarat harus kita perbaiki diri kita. Kalau kita mencintai seorang hamba karena Allah, lambat laun manusia akan mencintai kita. Walaupun di awalnya apa? Mereka membenci kita. Tapi suatu saat yang namanya benar akan ketahuan benar, yang salah akan ketahuan salah. Baik. Wadhalika, dan yang demikian itu li hadis Abi Hurairah. Dalil yang menjelaskan itu adalah hadis Abi Hurairah. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, idza ahabballahu abdah, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibrilah, Allah memanggil malaikat Jibril. Jangan dibaca Jibrilu, Jibrilah, Allah memanggil malaikat Jibril. Apa isi panggilannya? Isi panggilannya innallaha yuhibbu fulana, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fa'ahibbahu, maka cintailah si fulan. Masya Allah. Fayuhibbuhu Jibrilu, Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu fi ahli samai, maka malaikat Jibril pun memanggil penduduk langit. Apa katanya Jibril? Innallaha yuhibbu fulana, sesungguhnya Allah itu mencintai fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit pun mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian diletakkan untuk dia al-qabul, penerimaan, fil ardi, di muka bumi. Masya Allah. Fahadha diberikan kepada siapa? Kepada seseorang yang mencintai karena Allah. Kalau dia mencintai karena Allah, Allah mencintai dia. Ada walazimnya. Makanya siapa yang seorang hamba yang mencintai saudaranya karena Allah, Allah akan mencintai dia. Kalau Allah mencintai dia, Allah panggil Jibril. Hei Jibril, Allah mencintai si fulan, cintailah. Jibril ngomong, penduduk bumi, Allah mencintai fulan, cintailah. Maka dia akan diterima di muka bumi. Syahiduna ikhwanana, enggak usah khawatir tentang dakwah. Dakwah itu ono sing nyekel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pelurusan hati kita. Jadi bukan suatu poin kalau muridnya banyak, santrinya banyak berarti wong itu apik, belum tentu. Saiti akeh itu ujian. Masyarakatnya banyak, mad'unya banyak itu ujian. Yang penting perbaikan dalam diri kita. Perbaiki diri kita. Insyaallah kalau kita memperbaiki diri kita, Allah akan mencintai kita dan penduduk bumi akan mencintai kita semuanya. Nah, kemudian selanjutnya, tarku ma fi aidi sahibihi minal muqsami bi. Tarku meninggalkan ma apa-apa fi aidi yang ada di tangan sahibihi temannya minal muqsami dari pembagian rezeki. Ini poin penting. Jadi kalau kita sudah mencintai karena Allah, Pak, koncone awak dhewek oleh rezeki 1000, ojo kok diiri. Sudah, monggo. Ya kan? Kalau kita mencintai si B karena Allah, dia punya santri banyak, punya masyarakat banyak, ya monggo ojo kok di ojo ngaji karo iku, irilah. Kalau ngene iki bukan karena Allah cintanya. Kalau kita benar-benar itu cinta karena Allah, biarkan apa yang Allah telah berikan kepadanya dari rezeki, bahkan senengo, alhamdulillah, koncoku oleh rezeki dah. Ima rezeki akeh, santri akeh, atau masyarakatnya banyak, kok diterima oleh masyarakat banyak, alhamdulillah. Tapi kalau kita itu enggak cinta karena Allah, masih ada nafsu dan dunia, kok enggak aku yo sing lake yo. Wah, iki wis penyakit iki. Kalau sudah ada begini kondisinya, iki penyakit. Kok enggak aku sing oleh yo. Padahal kalau dia yang dapat tuh belum tentu bisa jalankan gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Lihat. Wal abdu, seorang hamba, idza tahabba, apabila mencintai fillahi karena Allah, ahabba sahibahu li ajli, dia akan mencintai temannya juga karena Allah. La li ajli dunya faniyah, mencintainya bukan karena dunia yang fana. Dia akan mencintai saudaranya karena Allah, bukan mencintai dunia yang fana. Lihat, wa fariha sahibahu, dia akan senang kepada temannya. Idza asabar rizqa, apabila dia memperoleh rezeki, bima qasamallah, dengan apa yang Allah bagikan untuk dia, dia akan senang. Zahida, zahida itu badali fariha, piye wujudnya senang, piye wujudnya senang. Zahida fi, dia akan merah, dia akan zuhud. Zuhud apa? Enggak menoleh, ya udah ambil. Wala yatatallau, dan tidak tatallu, betul itu. Pengin meraih, kenapa enggak dia? Ya saya enggak dapat. Kenapa? Saya, kenapa kok enggak saya mendapatkannya? Masya Allah. Itu loh wujud seseorang yang benar-benar cinta karena Allah Subhanahu. Konsekuensinya kayak gini. Jelas ini? Mohon diperhatikan, dikoreksi lagi diri kita ini. Kayak apa kita ini? Wah, kalau saingan bisnis ya, kuno kok laris yo, hati ini merongkol. Bicaranya kuno gak laris. Wah, ya. Kayak kuno ku ya wis gak tahu pak. Saingan dai, kuno kok mantep kuno ilmunya. Aku kok gak mantep, ngamuk. Kenapa gak bersyukur? Alhamdulillah, koncoku kok supinter cak. Syukur ham iso ora wadhe ngene iki. Iki sing susah iki atin dhewek. Iki lu penyakitin dhewek. Gitu kan? Ketika teman itu menjadi populer, masyaallah, seneng, alhamdulillah, ya kan? Tapi kita enggak, kenapa enggak saya? sehingga harus terjadi ini sing populer, takdir bicarane gak populer, iku penyakit hati semuanya, dan itu wujud kita tidak mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas ini ya? Baik, terus. Qala al-Hasanu, berkata Hasan, la tazalu kariman ala nas, kamu selalu kariman mulia ala nas di sisi manusia, wa la yazalun nasu yukrimunaka, dan selalu manusia akan memuliakan kamu. Berarti kan kuncinya, kalau kita pengin mulia di sisi manusia dan manusia akan memuliakan kita, syaratnya malam tu'ati ma fi aidinas, selama kamu tidak tu'ati, merasa iri, ma fi aidinas, apa-apa yang ada di tangan mereka, gak usah iri. Tapi kalau kita, dan perhatikan ya, sopo sing wong iri kepada temannya, baik itu ustaz maupun gak ustaz, walaupun awalnya dia wah, tapi suatu saat manusia akan membenci dia, manusia akan memuliakan dia, tidak akan memuliakan dia. Itu jelas. Paham sini? Makanya kalau kita pengin manusia itu memuliakan kita dan kita tetap mulia di sisi manusia, maka hendaknya kita meninggalkan apa-apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Fa'idha fa'alta dhalik, fa'idha tan apabila fa'alta engkau melakukan dhalika rupani iri, fa'idha maka apabila fa'alta engkau melakukan dhalika rupani iri, istakhafu bika, mereka akan istakhafu melecehkan bika terhadap kamu, wakarihu hadisaka, dan mereka tidak suka ngobrol sama kamu, wa abghaduka, dan mereka akan membenci kamu. Jelas perkataan ini? Makanya mohon kita semuanya terkait dengan masalah apa itu? Munafasah. Apa itu munafasah itu? Berlah. Munafasah itu persaingan ya. Pasnya persaingan dalam bisnis, bukan munafasah fil khairat. Munafasah dalam kebaikan saja. Yo ono iri lo yo. Ono iri sing menjadikan kok pinter dhewe kok aku gak pinter yo. Iri mari ngono antemine ais. Biasalah penyakitnya manusia kan. Jadi tidak hanya dunia saja yang menjadi tempat pertengkaran, ilmu pun juga jadi tempat pertengkaran. Iklo ilmu sing gak berkah. Apa ilmu kegi pertengkaran ini? Naam. Wa qala Ayyub Asy-Syikhtiyan, berkata Ayyub Asy-Syikhtiyan, la yuqbalur rajulu, seorang laki-laki tidak akan diterima, hatta sehingga fihi, pada seorang laki-laki itu, khoslatani, dua sifat. Jadi kalau si rajul punya dua sifat, iki baru mantap bisa diterima. Pertama, al-iffatu bima fi aidin nas. Iffah, menjaga diri dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Ismana menjaga diri? Enggak iri terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada temannya. Wa tajawuzu, dan memaafkan, amma yakunu minhum, kesalahan-kesalahan yang muncul dari mereka, baru anda akan dikatakan jempol. Tapi kalau awan dhewek se iri mari ngono boh, mari ngono kita itu se kagel memaafkan, wis mari ngeprui, ya biasa ini manusia, mari ngeprui apa ya, terus mari ngeprui ya apa, ya terus maafkanlah apa-apa kan. Dan saat insya Allah pembahasan kita di akhir, termasuk adabul ukhuwah, tetap kita harus maafkan walaupun dia ngasih muawa memalui kamu dengan palu sing kudet, tetap maafkan dia. Nanti kita akan, nah ini makanya ikhwan, ini berat. Makanya anak di awal kita bahas mohon diperbaiki diri kita, hati kita masing-masing. Sebab iki berat, berat pol. Nah, mana bisa memaafkan dia mukuli kita, ya kan? Kaisol hati masih panas sih. Tapi tuntutan uhuwa, dimaafkan. Gak bisa lah, ngono mane. Makanya hati ini masih penyakit. Dah lanjut. Yang nomor 6. Ayyakuna muttasifan bil hilmi wal anati. Sifat seorang hamba yang dia mencintai karena Allah, dia muttasifan, tersifati bil hilmi. Hilmi itu tidak gegabah di dalam menghukumi orang. Wal anati, berhati-hati. Kita ini bentuk orang yang tidak mencintai karena Allah, dialah asal sedikit masalah pukul, sedikit masalah pukul, sedikit masalah putus, sedikit masalah iku ketoro. Wong iki tidak mencintai karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah itu perhatian. Iki salah. Orang kok salah ngono. Yang namanya temannya salah itu tidak mudah memutuskan putus sama temannya. Enggak mudah. Butuh diperhatikan. Bab yang kedua, dia perhatikan kalau anak putus, mafsadahnya apa, maslahahnya apa. Selalu pertimbangan semisal itu. Itu wujud orang yang mencintai karena Allah. Tinggal kita sekarang kayak gimana coba yuk. Hah? Sakit sedikit, wis get aja. Salah sedikit saudaranya, get aja. Main get awo. Enggak gitu cara mainnya. Tani. Temannya salah, ditani. Hati-hati. Mungkin seorang, mungkin betul memutuskan. Itu dihati-hati. Masya Allah. Al-hilmu, maksudnya ilmu. An-sodaroh akan muncul. Min akhihi, dari saudaranya muncul apa? Khotoun, salah. Wal anatu, yang namanya anat, hilm itu penyantun. Jadi enggak mudah menghukumi ketika saudaranya. Ketika saudaranya salah, dia santun dalam mensikapinya. Nah, saudaranya salah enggak santun kan apa? Diabaikan. Enggak santun. Wal anatu, sedangkan manaat, la tata'ajjalu, kamu jangan tergesa-gesa. Fi hukmi akhi, menghukumi saudaranya, hisbi atau sururi, wattaqatu'i atau mutus persaudaraan. Enggak mudah, enggak tergesa-gesa. Sekarang repot. Seng, berhati-hati, dihukumi mana jawa? Ini jawa. Mumayyeh. Maye, gak ngerti seng, mau maye yo seng goyok piye, seng kencing yo piye, gak ngerti. Susah sekarang. Dan kita enggak karena mereka atau karena orang lain, karena manusia, seng penting dewek melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, enggak usah karena manusia. Udah begitu saja. Nah, karena apa, lihat, yang namanya orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bisa saudaranya itu salah. Dia santun. Gimana cara memperbaiki saudara ini? Dan tidak gegabah di dalam menghukumi dia atau memutus persaudaraan kepada dia. Itu wujud seseorang yang memiliki cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, li asajja Abdul Qais, inna fika, sesungguhnya pada kamu, khoslataini, dua sifat, yuhibbuhum Allah, Allah mencintai kedua sifat tadi. Apakah itu? Al-hilmu wal-anat, santun dan berhati-hati. Dua sifat ini adalah sifat yang dibenci atau sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wujud ketika seorang hamba mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam Qadhi Iyad. Perhatikan Qadhi Iyad. Wal anatu, yang namanya anat, tarabbusuhu na'am, dia tarabbus, menunggu dia. Tarabbus itu dia menunggu. Jadi kegabak, tarabbus menunggu. Hatta nalara, sehingga dia melihat fi masalihihi, kemaslahatannya. Walam yu'ajil, dan tidak tergesa. Ketika dia salah, nah dia tarabbus, menunggu dulu. Sehingga dia lihat masalahnya kayak apa dia. Dihukumi atau enggak dihukumi, bagaimana kondisinya, bagaimana? Dan tidak gegabah. Coba lihat. Dan perhatikan ikhwan. Mohon masing-masing dari kita ngacah. Coba si'ah yang ketika Anda enggak suka, ketika dia salah, apa langsung antum? Ya pora. Jelas. Karena awalnya sudah tidak suka. Tapi kalau temannya yang bukan karena Allah ya, temannya dia salah. Si. Entar lo kan. Nah, itu wujud kalau itu bukan karena Allah. Sengkarna Allah enggak gitu, wo. Temannya, ntar dulu lihat masoleknya, lihat maslahatnya, gimana. Itu dilihat dulu semuanya, dan ini sesuai dengan qawaid-qawaid yang disebutkan oleh para ulama. Dan dia, wal hilmu, sedangkan hilmu, hadzal qawlu alladzi qala, perkataan yang dia katakan. Jadi dia ketika nasihati, perkataan yang dia katakan, adalu ala sihati akli, menunjukkan bagusnya akalnya. Jadi ketika dia nasihati, nasihat yang muncul dari dia itu menunjukkan sehat akalnya. Dia ngomong begini, santun dalam sikapnya ketika salah. Wa jaudati nadharihi, dan bagusnya sisi pandangnya, lil awaqibi, terkait dengan akibatnya. Masyaallah. Begitu caranya. Nah kalau da'i ilallah tidak punya sifat ilmun, omongannya kasar, omongannya pedih, apa mau tikus, anjing, apa mana, ya Allah itu ngopo-opoan. Masya Allah. Itu wujud bahwasanya kata yang keluar tadi itu enggak muncul dari apa? Sehat akalnya. Sehatnya lagi apa itu? Lagi error karena enggak error. Kalau komputer error kan muncul loh, ngawas itu. Lagi error kan. Jadi akalnya itu enggak bagus, sehingga yang muncul itu enggak sehat. Nah, dan sisi pandangnya enggak jauh dah, enggak bagus. Itu karena apa? Tidak memiliki sifat hilmun. Nah, ini untuk suami harus ke sini. Ya, untuk menanggapi istri juga gini, harus hilmun. Ketika istri itu salah atau lagi ngambek atau apa, anda harus punya ilmun. Jadi bos kita gitu ya, harus punya ilmun. Jadi ustaz, jadi dai, jadi syekh atau yang lainnya, ilmun ini harus ada pada diri kita. Punya sisi pandang, jaudatu nawar, wasihatu akal, di dalam berbuat dan bersikap dan dalam tutur kata. Ditambah itu harus ada anat, tidak gegabah. Masya Allah. Dua sifat ini ya kawan, kalau anda kata ada pada kita, luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya, baru ada pertama ya. Baru ada pertama ini. Ada pertama. Al-adabusani, adab yang kedua. Intiqaul ikhwan, mencari berhati-hati di dalam mencari teman. Di dalam adabul ukhwah harus intiqa. Intiqa itu membersihkan diri, enggak sembarangan di dalam mencari teman. Naam. Qala Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini ma'ruf insyaallah ya. Permisalan innama masalu jalisi salih, permisalan teman yang baik, wal jalisu su', dan teman yang jelek. Fa kalimat jalis, kita ini jalis, itu sifatun musyabbaha, bukan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu sekedar duduk sekali dua kali, itu jenenge jalis. Tapi sifatun musyabbaha menunjukkan sifat ini langgeng sama dia, berarti teman duduk akrab. Jelas? Makanya Rasul alaihi salatu wasalam memakai sifatun musyabbaha, jalisun jalis, bukan masalu jalis isim fa'il. Beda ya, beda. Kahamilil miski, teman yang baik itu seperti bawa apa? Minyak. Membawa minyak wangi. Wa nafihil kir, apa nafihil kir? Dan pandai besi. Fahamilul miski, orang yang membawa minyak wangi, imma ayyahdiyaka, ada kalanya ayyahdiyaka, dia memberi kamu dengan cuma-cuma. Alhamdulillah temannya apa? Temannya apa? Dermawan, insyaallah. Kasih dikasih minyak wangi. Masyaallah, amin. Wa imma, dan ada kalanya anta bata'amin, kamu beli dari dia. Karena lagi pelit kan temannya, jadi gak ngasih, kamu dikasih minyak wangi. Wa imma, ada kalanya kamu gak bisa beli dan gak dikasih. Anta jida minuri antayiba, engkau mendapatkan apa? Dari dia bau yang wangi. Tiga keadaan tadi, intinya sampean masih mendapatkan wangi kan, walaupun dengan dibeli, walaupun dikasih, walaupun hanya lah beli walah dikasih, tetap anda mendapatkan apa? Sisi kebaikan. Itulah teman yang baik. Aina mayadur, dimanapun berputar anda dalam kebaikan, di saat teman anda adalah orang yang baik. Nah, wa nafikhul kir, adapun pandai besi, imma ayyahrika, ada kalanya dia akan membakar siapakah bajumu. Kalau kamu dibakar diapain? Hah? Apa kamu dibakar? Artinya kamu ikut sama dia. Wa imma antajida min nuri an khabitha, kalau dia tidak mempengaruhi kamu, tetap kamu akan mendapatkan dari dia bau yang tidak enak. Hadis ini ikhwan, hari demi hari dihantamkan kepada orang lain. Hadisnya benar, cuma tahqiq perwujudan apakah itu teman yang baik ataukah teman yang jelek, itu kan butuh ilmu. Ya apa enggak? Hadisnya benar. Sebagaimana tahdir kepada ahli bidah, benar usul min usuli ahli sunnah, tahdir kepada ahli bidah itu benar. Tapi apakah dia ahli bidah? Itu kan butuh ilmu. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Jadi jangan sampai usul ahlu sunnah dihantamkan ke orang lain. Tapi kita harus bertanya dulu, apakah yang kita hantamkan itu benar gak ahlu bidah? Kalau benar, usul ini berikan kepadanya. Kan begitu. Begitu pula, memang hadisnya benar. An-Nabi alaihi salatu wassalam, gak boleh kita berteman dengan teman yang tidak baik. Tapi apakah dia teman yang tidak baik? Nah, ini kan butuh tahqiq. Butuh diperhatikan di sini. Nah, qalan nawas, lanjutkan. Ini penting soalnya. Wa fihi, di dalam hadis tadi, fadilatu, keutamaan mujalasati sholihin, duduk dengan orang-orang soleh. wa ahlil khair, dan orang-orang yang punya kebaikan. Wal murua wa makarimil akhlak, orang-orang yang memiliki murua. Murua itu apa? Murua ya, akhlak yang baik dan makarimul akhlak. Ini kita butuh di sini berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Wal wara, dan orang yang memiliki sifat wara, berhati-hati. Wal ilmi wal adab, naam, berteman dengan orang yang memiliki ilmu dan memiliki adab. Wan nahyu, larangan, an mujalasati ahli syar, duduk-duduk dengan orang-orang yang berbuat kejelekan. Wa ahlil bidah, dan ahli bidah, lihat, wa man yaghtabun nas, larangan duduk dengan orang yang suka menggibahi manusia. Jadi ingat ini, jadi kita dilarang duduk-duduk dengan orang yang suka menggibahi manusia. Faedah bagus ya kan. Saya baca sebuah kitab miliknya Imam Syaukani, Raf'ur Raiba Amma la yajuzu fihi al-ghibah wa ma la yajuz. Kitab ini membantah kalamnya An-Nawawi rahmatullah alaihi yang membagi ghibah itu asalnya tidak boleh kecuali hanya apa? 6. 6 ini dibantah oleh Syaukani semuanya. Kecuali 2 tok. 2 itu sempit sekali. 1 yang diperbolehkan oleh Syaukani ketika al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar itu pun enggak mesti harus disebutkan orangnya dan aib-aibnya orang. Mafhum? Kedua, terkait dengan jahr wa ta'dil. Terkait dengan jahr wa ta'dil itu pun, 2 poin ya, itu pun enggak mesti menyebutkan aib-aib dan saudara-saudaranya. Enggak mesti. Intinya Syaukani sempit sekali. Naam, menggunakan 6 poin ini dipakai dalam bab menghibai manusia. Intinya hati-hati di dalam bab menghibai manusia. Hatta walau di bab jarh wa ta'dil. Kalau andai kata anda, naam, karena jarh wa ta'dil itu enggak mesti harus menyebutkan apa seluruh aib-aib yang ada. Mahfuz Allah ikhwan, jadi sempit sekali oleh beliau. Intinya antum bisa baca kitab itu, naam, supaya kita lebih untuk tidak berhati-hati mengumbar lisan di dalam menghibai kepada saudara-saudaranya, dan dasar mereka adalah ini dan itu. Nawawi apa? Syaukani bantah semuanya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Intinya haramnya riba itu berdasarkan Quran, Sunnah, wal Ijma', dan itu am dalam semua keadaan. Artinya hati-hati dalam bab ini. Au dzakthuru fajruhu wa batalatu, atau orang yang banyak perbuatan kefajirannya, wa batalatuhu, batalah keberanian di dalam berbuat maksiat. Ya jangan, kalau orang yang banyak berbuat kemaksiatan ya enggak usah temani. Wa nahwu zalika min anwa'il madzmumah, dan selain yang demikian itu dari macam-macam yang tercela, dari macam-macam yang tercela. Falhasil ikhwan, hari tadi mohon diperhatikan ya, anjuran kita berteman dengan teman yang baik, dan itu termasuk adabul ukhuwah. Adab yang kedua, jangan sembarang punya teman. Perhatikan agama kamu, perhatikan akhlak kamu. Begitu juga anak-anak kita, jangan dimudahkan berteman sama semua orang, ya. Pilihlah mereka-mereka yang bisa menjaga agamanya dan akhlaknya. Berapa banyak yang ketika di rumah ya, baik ketika di luar bertemu sama teman A dan B, oh kacau balau, ya kan? Kacau balau, akhlaknya bejat dan yang lainnya. Falhasil ikhwan, hal ini semuanya butuh diperhatikan. Nah, terusnya Nabiyyu alaihi salatu wassalam datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasul alaihi salatu wassalam qala, la tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau berteman kecuali orang-orang yang orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin. Wala yaqulu ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan sampai memakan makanan kamu kecuali orang yang takwa. Masya Allah. Kita baca apa makna taqiyun. Langsung dibawa ya kan ya. Langsung dibawa. Makna taqiyun mutawarriun. Wala yaqulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak boleh memakan makanan kamu kecuali takwa. Ay mutawarri. Orang yang wara. Yasrifu quwwata ta'am. Dia bisa menggunakan kekuatan makanan ila ibadatillah. Untuk beribadah kepada Allah. Maka amat beruntung kalau seorang itu bisa ngasih makan kepada orang-orang yang takwa. Sebab makanan yang dia kasihkan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Dia dapat dua. Apa pertama? Infak. Yang kedua apa? Ya ini untuk apa? Ini untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan yang besar ini. Apalagi kalau kita doro seorang ada ngasih makan ayo. Naipol doro seorang ngasih makan. Itu masya Allah masuk ada sini. La yaqulu ta'ama kail. Setelah kasih makan semangat kan. Setelah kasih makan turu bi. Enggak jadi kalau gini ini. Nah. Kemudian seterusnya langsung di bawah. Wa innama hadzara. Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan min suhbati dari berteman man laisa bitaqiyin kepada orang yang tidak takwa. Wa jazara an mukhalati, dan Nabi melarang bergaul dengan orang yang tidak takwa. Wa muakalatihi, dan sampai makan pun, makan satu nampan pun itu jangan sampai bersama orang yang tidak takwa. Kenapa lihat ini masalah? Li'annal mata'imata. Karena saling makan bareng-bareng. Tuki'ul ulfah. Membikin lunak hati. Wal mawadda. Rasa sayang. Fil kulubi. Di dalam hati. Makanya kalau kita makan nampan, usahakan teman kita itu apa? Orang yang baik. Loh, makan bareng-bareng ya kan. Walaupun gak satu nampan, satu apa? Meja. Itu membikin ulfa wal mawadda fil kulub. Nah kalau ulfa wal mawadda dalam hati, maka akan terpengaruh dengan dia. Segitunya sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, la tusahib illa mu'minan wa la yaqulu ta'amaka illa. Kenapa? La yaqulu ta'amaka. Sebab kalau jangan saya memakan makanan kamu, makan bersama-sama. Ngajak orang ke warung atau satu apa? Satu meja. Jangan sampai kecuali orang itu takwa. Kenapa? Kalau dia enggak takwa, susah. Karena dengan makan bareng-bareng ini membikin cinta dalam hati. Yang namanya makan bareng-bareng. Nah, ini bukti ya kalau ada orang lagi marah-marah, ayo makan bareng lu, lah enak nanti. Lah, damai sudah itu, dingin sudah marahnya, karena makan bersama-sama. Dan makan bersama-sama ini tuful ulfal mawaddah. Dari situ jangan sampai yang menemani kita dalam makan kecuali apa? Orang yang baik. Fa hadza min babin aula, istri kita. Makanya cari istri, jangan cari yang cantik tok. Makanya Nas punya sebuah kitab. Ketika itu mau menyempurnakan dalam penulisan kesalahan-kesalahan dalam pendidikan anak. Satu adalah orang tua mencari istri yang pak yang cantik kok yang jadi ini. Itu sudah kesalahan pertama dalam pendidikan anak. Kenapa mau pembahasan anak membahas istri? Iya. Karena gimana anak itu jadi baik kalau bibitnya gak baik. Mana ada ceritanya antum mau tumbuh apa? Jagung sung welek mari ngono bisa apa? Menghasilkan jagung yang bagus ora iso. Maka carilah mani dari wanita itu, mani yang baik. yang takwa kepada Allah. Maka pendidikan yang pertama untuk anak adalah cari istri yang salihah. Jadi ojo kok nyalano anak itu, anak kok bledek kabeh ini gitu. Padahal bapaknya sing salah. Bapaknya ndelok sing apa? Sing ayu doang. Enggak ndelok ketakwaannya, jadi anak yang bledek. Oh jadi salah no? Anaknya asalkan diri kamu, karena kamu sudah salah di dalam memilih istri. Gitu loh, kita itu kan kata gak ayu kan enggak toh. Urusan agama nomor 10, yang penting nyeneng no hati. Ngono dia. Nah, masalah. Qala Tibi rahimahullah, berkata Imam Tibi rahimahullah, fal makna makna hadis la tusahib illa muti'ah, kamu jangan berteman kecuali kepada orang yang taat. Wala tukhalil, dan janganlah engkau bersahabat illa taqiyah, kecuali kepada orang yang takwa. Wa min huna, dari sini zakara ahlul ilmi, ahlul ilm menyebutkan, fi man tu'affaru suhbatuhu, terhadap orang yang diutamakan di dalam berteman. Itu ada khamsatu khisal, 5 sifat yang itu harus tu'akar, lebih diutamakan di dalam kita mencari teman. 1, ayyakuna akiran la ahma. Enggaknya kita mencari teman ku wong sing pinter, ora kok wong sing bodho. Nelek kanca bodho ku apa doae. Ya. Iki siji, ingat ini, nderek kanca yo takwa, takwa itu tetep pertama jelas. Tapi kan tu asar yang kita pilih kan. Ono wong duwe takwa tapi bodho. Ewe. Ono sing takwa mari ngono berakal, pilih yang mana? Yang berakal. Kalau itu milih yang ewe padha wae, kok juga ewe berarti. Ya milih yang berakal dong. Pilih yang berakal dong. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna hasanal khuluq, hendaknya dia memilih yang memiliki akhlak. Jadi kalau ada kata dia punya agama, takwa oke, jenius oke, tapi gak beradab uska. Gak. Walaupun dia ustad gak. Apa gak beradab. Masuk. Ghaira fasikin, dia tidak fasik, tidak berlaku. Keempat, ghaira mubtadi'in, dia tidak alu bid'ah. Alu bid'ah kita sepakat, ojo berteman dengan alu bid'ah. Sopo sunnah sepakat. Ini usul alu sunnah, ojo berteman duduk dengan alu bid'ah. Itu sepakat usul kita. Cuma sopo sunnah itu dulu, orang kok sembarang. Jadi jangan, woyku mana? Enggak ada lagi usul kita sama. Kita itu harus menjauhi ahlu bidah dan mentahdir ahlu bidah. Dan kita harus naam mentahdir mumais. Semuanya usul kita sudah jelas. Cuma bagian tahqiq siapa dia? Apakah ahlu bidah? Ini butuh kacamata, cah. Kacamata bukan min berapa itu. Kacamata segudi. Apakah dia itu benar? Itu butuh ilmu di sini. Nah, jadi jangan salah paham lo ya. Itu manhajnya orang podo mana kita jauh. Cuma siapa dia itu butuh ilmu. Wala harisin alat dunia. Ini tidak keliru pak ya. Dan jangan sampai kita berteman dengan orang yang rakus dengan dunia. Ini jadi takwa oke, berakal oke, akhlaknya oke, enggak fasik, enggak beda. Tapi dia itu dalam dunia mikir ke teman, dunia tenang dipikir, jangan. Sebab akan berpengaruh dalam agama kita kalau dia terus mikirkan rakus dengan dunia. Nah, selanjutnya amal aklu, adapun akal. ammal aqlu adapun akal. Faqala Ibnu Hibban, maka berkata Ibnu Hibban, al aqilu la yu'ahi, orang yang berakal tidaklah dia mencari teman, illa dha fadlin fi ra'yi wad dini wal ilm, kecuali orang yang memiliki keutamaan dalam masalah akalnya, pendapatnya, agama, ilmu dan akhlaknya. Jadi yang memiliki akal otomatis mencari teman ya juga yang punya akal. Mafhumnya, kita tidak dianjurkan untuk mencari teman yang ahmak, bodoh dan goblok. Maksudnya bodoh goblok ora kok gak pinter nahu, ora kok ngono, ora kok wis ngono. Wis ngono lah. Iyalah. Segasun nahu lah wis piye. Gak maksudnya wong ahmak iku wong hewe-hewe. Gak ngerti apa-apa. Nah, disuruh gini, ganggi-ganggi ramu deblas. Nah, itu jenengnya ahmak. Gak mesti ahmak di situ tuh, wong. Pokoknya sisi pendapatnya itu seorang deblas. Gitu loh. Oke, pendapat kamu. Bo. Kata makan, oke. Nah, itu jenengnya ahmak. Jadi kok bukan maksudnya wong, orang senahu loh, orang senahu lebih sembilan. Banyak gak ditemani lah dong, kan gitu maksudnya. Nah, baik, kemudian perkata Ibnu Hazm, insyaallah jelas. Terusnya ya, qala Ibnu Hazm, man talabal fadhaila, barang siapa yang pengin keutamaan, lam yuyasir illa ahla, hendaknya dia tidak berjalan kecuali dengan ahlul fadl. Sopo sing pengin keutamaan, bertemanlah dengan orang yang punya keutamaan. Nah, kita pengen keutamaan konconi dengan orang hewa-hewa, dia gak mungkin dapat. Nah, walam yurafik fi tilka tariqa, dan jangan sampai menemani di satu perjalanan illa akroma sodikin. Ini jangan sampai kita dalam satu perjalanan yang menemani kita kecuali akroma sodikin, teman yang paling mulia. Kaya apa? Min ahlil muwasati wal birri wasidik. Dari orang-orang yang muwasat, suka membantu. Maka kalau kita dalam satu perjalanan, kocone kita bakhil ku susah. Wis gak duit gak metu, tenaga gak metu, ono mobil rusak, meneng wae. Siki patung ngono wae. Susah ini, jangan kini. Maka jangan sampai menemani Anda dalam satu perjalanan Anda kecuali orang itu ahla. Apa ya, Kwan? Naam, akroma sodikin, teman yang paling mulia. Teman yang mulia dari siapa? Minal muwasat. Dia suka membantu. Ima duitnya, wa ima apa? Tapi jangan kok cari si suka kaya tok wae iku jenenge ya memanfaatkan orang enggak bener iku. Intis enggak bener juga. Naam. Wal birri, dan orang yang berbuat baik. Wasidki, jujur. Wahusnil usyrah, baik dalam bergaul. Ini adab, baik dalam bergaul. Wasobri, penyabar. Teman senggora penyabar susah ya. Iya kan? Ono macet, cepat-cepat. Ini susah, makanya cari teman ketika safar itu susah. Harus penyabar, harus penyantun, harus yo paham. Aduh. Wal wafa'i wal amanah, wafa' memenuhi janji, wal amanah dan punya amanah, wal hilmi, apa hilmi? Penyantun, wasofa'i dhamir, bersih hatinya, enggak pendengki. Naam, wasihatil mawaddah, dan jujur, bagus di dalam mencintai. Fahasil ikhwan, barakallahu fikum, maka di sini kita dalam mencari teman tidak sembarangan ya. Intiqaul ukhuwa, ikhwan, naam, kita harus berhati-hati dalam mencari teman. Kenapa kita tidak boleh berteman kepada orang yang fasik, bermaksiat? Fali annahu sarik. Naam, orang fasik itu pencuri. Pencuri. Yasruku min dinika, dia akan mencuri agama kamu. Qabla ayyasriqa min akhlaqika, sebelum dia mencuri akhlak kamu. agama kamu akan dicuri. Setelah itu akhlak kamu akan tercuri. Kau misteri iya, kamu akan kanut dengan kemaksiatan dia. Makanya jangan mencari teman yang ahlu maksiat. Masya Allah, sedikit lagi ya. Qala Ibnu Hibban, al-aqilu orang yang berakal, la yusahibul asrar, tidak akan berteman dengan orang-orang yang jelek. Lihat, li'anna suhbata sahibi sur, karena menemani pelaku perbuatan jelek, kita'atun minan nar, potongan dari neraka. Dan jangan lupa, orang yang suka menghibai orang itu juga asrul sing elek. Ya kan? Wong suka mencela orang tok, itu juga wong elek. Jangan berteman dengan orang yang semisal ini, kita atun minan nar, potongan dari api panas. Tuqibullaha ina, berefek kedegian. La yastaqimu wudu, enggak lurus di dalam bercinta. Dia mencintai Anda itu masih dipertanyakan. La yastaqimu wudu, tidak lurus di dalam dia bercinta. Wala yafi fi ahdi, dan dia tidak akan apa? Menunaikan janji. Masyaallah. Wa inna min sa'adatil mar'i, dan termasuk kebahagiaan seseorang, khisalan arba, dia memiliki empat hal. Satu, antakuna zaujatuhu muwafiqatan, istrinya nurut tok. Iki makane le bojo ora kok ayu, nurut. Anda akan bahagia kalau istri Anda nurut. Walaupun ente duit akeh, ayu tapi enggak nurut. Ayu tapi enggak nurut. Ya, padha wae. Bikin apa? Dele ayu kan supaya apa? Nyeneng hati. Nah, gitu ya kalau gak nurut. Waduh wai. Cici. Wawaladuhu abroro, dan anaknya anak baik. Istrinya nurut, anaknya bejat nih. Sesek napas. Susah, gak enak. Hidup tuh lu gak enak. Gak enak ya kan lah. Pendidikan nih butuh lah. Makanya ojo kondele ayu nih wai. Perhatikan agamanya istri. Begitu juga istri. Ojo kok nderek suami sing ganteng wae. Ojo kok sing sugih wae. Kalau elek kok apa penting apa? Nah, gitu loh. Jadi Ibnu Qayyim, kecantikan itu ada dua. Kecantikan zahir dan kecantikan batin. Kecantikan zahir itu adalah postur tubuh. Dan ini akan musnah kalau dia tua. Dan kecantikan batin adalah akhlak. Kata beliau, carilah kecantikan yang batin, dan ini adalah apa? Abadi. Ya bu enggak. Tapi gak iso susah-susah dulu sing ayo karepmu. Iku jarine Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kita cari kecantikan yang sejati, bahwa kecantikan batin. Maka wahai istri, wahai para wanita, hiasi dirimu dengan akhlak. Maka itulah sejatinya kecantikan kamu. Sejatinya kecantikan kamu berada pada akhlak kamu yang mulia. Jelas? Nah, engko nang mulai-mulai pengin nikah lagi nanti ini. Nah, terusnya. Wa ikhwanuhu salihin, saudara teman-temannya orang-orang soleh. Bojone nurut, anake apik, temene saleh. Wah, bahagiae pol seberang satu ini. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rezekinya, cari rezekinya itu di tempatnya. Anake saleh, kancane saleh, tapi ndelek rezekine nang Saudi kono. Gak ada karo bojo. Kaya padha wae pusing kepala. Ya mana? Tetap pusing kepala. So enak aku masya Allah. Par karo bojo, koncone api-api, temennya api, mantep itu sudah. Walaupun istrinya soleh, tapi enggak kumpul berdua. Enggak akan bahagia. Sehari aku bahagia Ustaz bujui, aku bujuan sekali tok itu sehari dua hari, tapi asal merana dia, merana, merana dia. Nah, jelas-jelas hadza huwa, perhatikan di sini. Wa kullu jalisin, perhatikan, setiap teman la yastafidu minnul mar'u khaira, yang seseorang tidak bisa mengambil kebaikan darinya, takunu mujalasatul kalbi, adalah duduk sama anjing, khairan, lebih baik min usrati, daripada berteman dengan teman tadi. Kalau andai kata ada teman yang kita tidak bisa mengambil kebaikannya, mendingan koncoan karo anjing daripada koncoan karo wong iku mau. Nah, gak didapat, gak didapatkan kebaikannya. Sewai-wai. Kita gak bisa mengambil kebaikannya. Allah. Lihat. Wa man yashabu sahibas su, barang siapa yang berteman dengan orang yang jelek, la yaslam, dia tidak akan selamat. Kama anna man yadkhulu madakhilas su, sebagaimana seseorang yang masuk ke tempat-tempat kejelekan pasti yutam, tertuduh. Antum kita masuk ke tempat yang jelek, anda tertuduh. Loh, kok ini wong iki, ya kan? Tertuduh. Tertuduh. Makanya kita berteman dengan orang yang jelek pasti enggak akan selamat, pasti ada kritikan. Jelas ya, kawan? Sebagaimana kalau kita di warung, warung tempat wong wedok, telanjang-telanjang, dhewek masuk. Pasti kita tertuduh lho, kok wong jenggoten kok mbunak kono ku wis piye? Pasti tertuduh. Pasti tertuduh. Enggak, pasti tertuduh. Sebagaimana kalau kita berteman dengan teman yang baik, pasti terkena. Pasti terkena itu. Jelas ya, kawan? Makanya di sini landanya kita mencari teman yang baik, yang baik. Wa amal mubtadi'u, adapun ahlu bid'ah, fa fi suhbatihi bala'un khatir, berteman dengan ahlu bid'ah bala'un khatir, bahaya yang besar. Bala itu musibah, khatir yang bahaya. Wa syarrun mustatir, dan kejelekan yang berkepanjangan. Fa huwa asaddu khataran wa a'dhamu dhararan minal fasik. Berteman dengan ahlu bidah itu lebih bahaya dari berteman dengan orang yang berbuat kefasikan. Qala Sa'id Ibnu Jubair, Sa'id berkata, Sa'id Ibnu Jubair, kurang ya-nya. Qala Sa'id Ibnu Jubair, la aisa khiba ibni fasikon syatiron aikati atarikin sunniyan ahabu ilayya min ayu sahiba abidal mubtadi'ah. Sungguh jikalau anakku itu berteman dengan seorang yang fasik dan dia perampok, tapi sungguh dalil pak barakallahu fikum, maksiat itu jangan diikut-ikutkan, dia itu ahlu bidah. Wong ngaji kita salafi. Mari ngono berbuat maksiat. Oh, dia enggak salafi. Kenapa? Berbuat maksiat itu tiru. Sesuatu yang mengeluarkan dari ahlu sunnah itu bukan maksiat tapi usul. Min usuli ahli sunnah. Paham ya, Pak? Kalau begitu kita enggak pernah maksiat enggak? Iya. Kata beliau, sungguh andai kata anakku berteman dengan orang yang fasik, kemudian dia perampok, tapi sunni. Tapi sunni. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada dia berteman dengan ahlu bidah, ahlu ibadah, tapi dia ahlu bidah. Sekarang orang kampung mau koncon karo peminum, padahal dia koncon karo ahlu bidah. Padahal sesatnya enggak begitu. Mendingan tapi podo eleke, kon podo eleke. Ojo kok dipahami. Enggak podo eleke iki, cuma kalau andai kata apa jenenge di apa? Dibandingkan tentunya lebih ringan berteman dengan apa? Perampok. Perampok iki. Tapi sunni. Perampok tapi sunni, sunnah. Sunni. perampok tapi Sunni lo. Dalil pak, perampok ya orang sing Sunni ona lo, enggak lalu beda, tapi dia perampok, lalu sunnah. Makanya jadi bantah, wong sunnah kok jenggote gak ono itu berarti tetapi orang iso. Iku lo kosir dalam memahami usul ahli sunnah. Makanya kita butuh belajar usul-usul ahli sunnah. Kapan orang dikeluarkan? Kapan? Nah kata enggak. Ah, berani enggak bapaknya yang enggak ada jenggotnya itu dikatakan bapak al-bidah itu yang enggak berani. Tapi konco nih dintai. Enggak aneh kan, enggak stabil. Nah, baik. Kemudian Dhahabi di sini ya kan. Masya Allah. Lanjut. Tadi minum dulu. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah fi tarjamati Rayunadi, dalam biografi Rayunadi, wa kana yulazimu Rafidhata wal Malahida. Rayunadi ini dia itu yulazim mulazama, terus belajar sama orang Rafidhah dan orang yang Malahida. Rafidhah baru Malahida, orang yang menyimpang dalam agama, mulhid. Faida utiba, kalau dicela, mbok yo kon lu kok sik berteman sama ahlu bidah itu gimana sih ente? Qala, dia menjawab, inna ma uridu an a'rifa aqwalahum. Aku lo hanya ingin mengetahui pendapat-pendapat mereka. Ana enggak pengin apa-apa kok, hanya sekedar pengin apa? Tahu pendapat mereka tok. Apa akibatnya? Ila ansara mulhidan. Mari ngono, dadi orang mulhid padha karo kancane. Wa hatta ala dini wal milah, dan dia keluar dari agama. Wa hatta itu ya turun, artinya keluar, atas keluar ya. Wa hatta ya. Wa hatta merendahkan ya. Wa hatta ala dini wal milah, dan dia merendahkan agamanya. Justru dia bukan menjunjung tinggi agama, malah merendahkan, menurunkan agamanya. Itu kenapa? Karena berteman dengan apa? Ayo, Pak. Berapa banyak ikhwan yang dia awalnya tidak ingin ngurusi fitnah. Kita nasihati, ojo dulu internet, pening kepala kamu. Enggak ustaz, aku ingin lihat Meliato, lihat Saiti mana dia boh, kesukaan. Mari muda dia boh, jadi ikut-ikutan. Itu terjadi banyak. Kita kasih tahu, ojo nyoba-nyoba nasihati pakai HP ke akhwat. Aman ke iso, ke ustad, mak nyoba tawai. Mari dia boh, pacaran. Jadi zino terjadi. Makanya jangan main ilmu coba-coba. Dalam bab yang kondisi kayak gini, ojo main coba-coba. Engko mlebu temenan kamu. Wa qala rahimahullah fi tarjamati Ibnu Aqil. Jare Zahabi dalam biografinya Ibnu Aqil. Haitsu naqala anhu qaula, ketika beliau menukilkan anu dari Ibnu Aqil qaula, omongan Ibnu Aqil. Qala Ibnu Aqil, adalah berkata Ibnu Aqil, wa kana ashabuna, itu haknya hilang, wa kana ashabuna hanabilatu, adalah teman-teman kami orang-orang Hanabila. Yuriduna minni, mereka itu ingin dariku, hujrana jama'atin minal ulama, mereka-mereka itu menginginkan dariku supaya aku menghajar meninggalkan sekelompok dari ulama. wa kana yuhrimuni ilman nafi'a. Teman-temanku itu mengharamkanku ilmu yang banyak. Maksudnya begini. Ibnu Aqil itu udah dinasihati, "Le, Syekh, jangan berteman dengan ulama-ulama tadi. Ulama-ulama itu al-bid'ah semuanya." Jadi Ibnu Aqil, "Teman-temanku itu mengharamkan aku enggak mendapatkan ilmu yang bermanfaat." Padahal dinasihati, hati-hati dengan mereka, mereka itu ahlu bid'ah. Jawabannya Imam Ibnu Aqil begitu. Qala Zahabi, berkata Zahabi, ta'liqan alaih, mengkritisi omongannya Ibnu Aqil. Kanu yanhauna, teman-temannya itu melarang dia, an mujalasatil mu'tazilah, jangan sampai duduk-duduk dengan ahlu mu'tazilah. Wa ya'ba, dan dia enggan tetap duduk. Hatta waqa'a fi haba'ili, sehingga dia terjatuh dalam jeratan mereka. Haba itu jeratan mereka. Hati-hati dengan jatuh dengan jangan berteman dengan al-bid'ah. Wa tajassara, dan dia berani ala ta'wil nusus, mentakwilkan nas-nas sifat. Masya Allah, gara-gara apa? Berteman dengan mu'tazilah. Jelas? Paham ikhwan? Jari wong Jawa kan, konco iku uruk, seorang itu uruk konco ni. Konco ni suka mencela, yo melok mencela. Konco ni muftadi, yo polok muftadi. Hati-hati. Hati-hati. Nah, wa nas'alullah salama. Kita meminta kepada Allah keselamatan dari berteman dengan orang-orang yang tidak selayaknya dijadikan teman. Jelas ya kan? Paham? Ini adalah bukti, ikhwan. Kita atau semuanya yang menisbahkan salafi, termasuk usul ahli sunnah wal jamaah, menjauhi ahli bid'ah. Jangan berteman dengan ahli bid'ah. Walaupun bagaimanapun, sebab berteman akrab, bermesraan dengan mereka, itu menjadikan fatal agama kamu. Wa ammal harisu ala dunia, adapun berteman dengan orang yang semangat dalam duit, dalam dunia. Fasohabatuhu anaun, berteman dengan orang yang rakus itu anaun capa epol. Capa epol. Wafirokuhu hinaun, dan berpisah dengan orang yang rakus dengan dunia itu kamu tuh kaya. Lu iya, tenang ya kan. Wih, bisnis iki burung mari. Kayak bisnis mana? Ya Allah, aku mikir dulu, baikku. Bisnis saya, mari ki. Ah, otakmu ku pegel. Anan sampai empol berteman dengan orang yang rakus dengan dunia. Orang mikirkan bisnis, pol melulu. Saya stres mikir. Leh, belum selesai ini, mikir mana? Wah, stres. Justru berpisah dari dia itu hinaun kaya itu. Nah, kok suka kalau duit kaya hati dan kaya pikiran, kaya hati. Masya Allah. Nah, qala Allah taala fa'rid amman tawalla ang dikrina, berpalinglah dari orang-orang yang berpaling dari peringatan kami. Walam yurid illal hayata dunia, dan orang itu tidaklah ingin kecuali kehidupan dunia. Berpalinglah dari mereka. Dalil, kita tidak dianjurkan berteman akrab dengan orang-orang yang haris. Ingat ya, haris, semangat, rakus, tamak di dalam urusan-urusan dunia. Bukan berarti kita gak boleh kerja, gak boleh kerja semangat opo. Al-adabu salis at-tawassutu fil mahabba, sedang-sedang di dalam berteman, di dalam bersenang, di dalam menemani teman, di dalam menyukai teman. Ingat, kalau berteman sama teman, jangan terlalu full dalam menyukai. Santai, sedang aja. Di dalam membenci teman, jangan kok pol. Kita tengah-tengah. Kalau suka, yo tidak terlalu, dan juga benci tidak terlalu. Ya kan? Berapa banyak awalnya teman akrabol jadi apa? Musuh. Berapa banyak awalnya apa gegetan koyo musuh. Ane kalau bisa tak amplok kon, tak pangan kon. Jadi apa? Teman. Masa ora sungkan to. Ya harusnya sungkan kalau punya akal, mari nyadui kita berteman. Ya sungkan to. Makane ojo terlalu terlalu di dalam membenci dan juga jangan terlalu dalam mencintai. Sedang-sedang. Masyaallah. Jaa'a Nabi Hurairah radhiyallahu taala. Telah datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala yang dari Tirmidzi. Qala Rasul alaihi salatu wasalam, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah habibaka teman kamu. Haunan ma sedang. Sedang. Asa barangkali ayyakuna teman kamu itu baghidoka, orang yang kamu benci. Yauman ma suatu hari. Siapa membalik-balik hati? Yang bolak-balik hati itu Allah. Awalnya teman akrab, mari ngono musuh yo akeh. Maka Rasul, janganlah engkau mencintai kekasih kamu itu dengan amat seru kali. Bisa jadi suatu saat dia menjadi musuhmu. Wa abghid baghidaka, dan bencilah baghidaka orang yang kamu benci. Haunan ma, tidak terlalu. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, bisa jadi barangkali dia menjadi teman kamu dalam suatu hari. Jelas? Alhamdulillah. Kalau jelas, sampai sini dulu insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.